Ini kalau ngerayu pakai lagu nih. Ki, contohin Ki. Contohin, coba. Mamang biar tahu. Ini jagoannya nih kalau ngerayu. Lagu apa? India, sih. Itulah. Kau dan aku. Jangan yang pop, yang biasa itu mah. Lagu India. India. Ayo. Apa? Demere jahe dicare kumbe. Itu yang India yang disebutannya. Oh, Tumiho. Ah, itu. Tumiho. Tumleho. Gimana? Tumiho, Tumleho. Leho ini. Ngambuai. Kyuki tum bhi ho, ab tum bhi ho, zindagi ab tum bhi ho, janabi mera dard bhi, meri aashiqui ab tum bhi ho. Jadi video klipnya. Ya, sini. Ntar, ngutang ya. Tangan buat Yujeng. Oh, gitu. Mamang malah gua anak-anak terus. Waktuku kecil. Cilebem. Amatlah senang. Nangku di pangku di Bansene. Senang dicium, dicium di Palapung. Namanya baru anak-anak. Dah belajar lagi, Mamang. Wedang jahe, wedang jahe, wedang jahe.